الشيخ العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita sampai pada masalah yang ke-9 dari bab Qaulillahi ta'ala Ayushrikuna ma la yakhluku syai'an wa hum yukhlaqun. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala At-Tasi'ah Tasmiyatul mad'u alaihim fi salat asma'ihim wa asma'i abaihim. Tasmiyatul mad'u alaihim, dibolehkannya menyebut nama orang yang didoakan keburukan di dalam salat. Bi asma'ihim wa asma'i abaihim, dengan nama-nama mereka dan nama ayah mereka. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wahum, mereka-mereka yang disebutkan namanya dan nama ayahnya adalah Sufwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan juga Al-Haris bin Hisham. Fasammahum bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Maka Nabi SAW menyebut nama-nama mereka dan nama-nama ayah-ayah mereka. Maka dari sini, ikhwati a'azana wa fakumullah, setiap kita akan membawa nama ayah kita, baik maupun buruknya, di dunia dan di akhirat. Karena nanti di akhirat juga akan dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Nah, maka di sini di antara bentuk birrul walidain adalah menjaga kehormatan nama ayah-ayah kita dengan kita tidak melakukan perbuatan yang buruk yang menyebabkan ayah-ayah kita akan terbawa dalam doa keburukan bagi kita. Sebagaimana disebutkan tentang kisah ruh al-khabisah, ruh yang jelek, yang buruk, yang dibawakan dalam syarah Aqidah Tahawiyah juga, di mana ruh yang baik demikian juga ruh yang buruk akan ditanyakan siapa ruh ini, ayatuhal ruh al-khabisah al-muntinah, ruh siapakah ini yang buruk dan bau busuk ini. Maka disebutkan nama orang tersebut dan nama ayahnya. Demikian juga dalam doa kunut yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membawakan nama-nama mereka dan nama-nama ayah-ayah mereka. Yang menjadi persoalan kata Syekh Ibn Utsaimin, lakin hal hadza masyru' aw jaiz? Apakah yang seperti ini disyariatkan, artinya harus dibawakan nama ayah-ayah mereka juga, atau ini hanya sekedar boleh? Qala al-jawab, hadza jaiz. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, jawabannya bahwa ini adalah boleh. Menyebutkan nama-nama mereka, disertakan pula nama-nama ayah mereka. Ini dibolehkan. Wa 'alaihi fa idza kana fi tasmiyatil mad'u 'alaihi maslahah, kanat at-tasmiyah awla. Wa 'alaihi, dan berdasarkan ini kata Syekh Nusaimin, fa idza kana fi tasmiyatil mad'u 'alaihi maslahah, apabila dalam menyebutkan nama orang yang didoakan keburukan ada kemaslahatan, maka menyebutkan nama mereka awla, lebih utama. Kalau memang menyebutkan nama mereka ada kemaslahatan. Walau da'a insan li unasin muayyanin fi salati jaza. Sehingga kata Syekh, walau da'a insan li unasin muayyanin, kalau seandainya ada seorang yang berdoa kebaikan bagi orang-orang tertentu fi shalah, di dalam salat, jaza, boleh. Ini masyhur. Disebutkan pula bahwasanya kita dibolehkan untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang tertentu, terkhusus ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, mendoakan, tentu yang lebih pantas untuk didoakan kebaikan adalah kedua orang tua. Kemudian orang-orang yang kita suka, yang kita cintai, yang kita sukai, di dalam doa tasyahud akhir. Demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh para sahabat. Nah, karena waktu yang paling utama dalam berdoa adalah ketika kita rukuk dan sujud dan kita dalam keadaan salat. Ketika rukuk dan sujud itu adalah waktu yang paling mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika kita dalam keadaan munajat, berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini dalam keadaan salat. Dan akhir dari salat adalah at-tasyahud. Karena kalau sudah salam berarti apa? Selesai sudah. Maka yang lebih utama berdoa adalah bukan setelah selesai salat, tetapi sebelum selesai salat. Nah, ini yang lebih utama. Karena kita masih dalam keadaan munajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala di sini, walau da'a insanu li unasin muayyanin fi shalah jaza. Kalau seandainya seseorang mendoakan kebaikan bagi orang-orang tertentu di dalam salat, boleh. Kenapa? Li annahu la yu'addu min kalamin nas. Karena ini tidak termasuk ke dalam ucapan manusia. Doa tidak termasuk ke dalam ucapan manusia. Bal huwa doa. Bahkan itu adalah doa. Jadi dibolehkan kita misalkan mendoakan kebaikan untuk fulan, fulan, fulan. Wa du'a mukhatabatullah ta'ala. Dan doa itu adalah mukhatabatullah. Berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Doa adalah kita munajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa la yadkhulu fi umumi qawli sallam, sehingga tidak termasuk ke dalam sabda Rasulullah SAW secara umum, inna hadis salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Nah, inna hadis salah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha, tidak dibenarkan di dalamnya syai'un min kalamin nas, sedikit pun dari ucapan manusia. Adapun kita mendoakan kebaikan bagi orang tertentu, ini adalah doa. Dan doa bukan termasuk dari larangan dalam hadis ini. Nah, karena kalau kita merujuk kepada asbabul wurud daripada hadis ini juga, ialah terkait dengan apa? Para sahabat yang bersautan ketika ada yang bersin kemudian mengucapkan hamdalah. Nah, demikian. Masalah kemudian, persoalan yang lain, halil ladzi naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a aw la'nal muayyanin. Apakah yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa atau mengutuk, melaknat orang-orang tertentu? Al-jawab, jawabannya adalah kata Syekh, al-manhiyu anhu huwa la'nul kufar fi du'a ala wajhi ta'yin. Al-manhiyu anhu, yang terlarang adalah melaknat orang-orang kafir di dalam doa kita dalam bentuk ta'yin, dalam bentuk menyebutkan individunya. Ini yang terlarang. Amma la'nuhum umuman, adapun melaknat mereka secara umum, mendoakan keburukan mereka secara umum, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa yang demikian. Jadi yang dilarang adalah mendoakan keburukan atau melaknat mereka secara ta'yin, secara individunya. Demikian, ini yang dilarang. Wa qad sabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqnut wa yal'an al-kafarah. Dan telah sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkunut, pernah membaca kunut dan melaknat orang-orang kafir secara umum. Nah, sebagaimana sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana kata Abu Hurairah apa? La uqrabanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhu, aku akan ajarkan kalian salat yang mendekati salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kemudian apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian membaca kunut di rakaat terakhir di dalam salat duhur, salat isya, salat subuh. Nah, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baik. Dan di dalam doanya beliau mendoakan kebaikan bagi kaum mukminin dan melaknat orang-orang kafir ini secara umum. Berarti ini menunjukkan boleh. Ya. Maka kata Syekh Muslimin kana yaqnutu wa yal'anul kafarata umuman. Abu Hurairah membaca kunut dan mengutuk melaknat orang-orang kafir secara umum. Wala ba'sa bi du'aina 'ala al-kafir bi qawlina. Dan tidak mengapa kita juga mendoakan keburukan bagi orang kafir dengan mengucapkan Allahumma arihil muslimina minhu. Ya Allah, bikinlah tenang kaum muslimin dari dia. Ya. Waqfihim syarrahu. Dan cukupkanlah bagi kaum muslimin kejahatannya. Ya. Berarti apa? Kita meminta Allah tabaraka wa taala menghentikan kejelekan dan keburukan orang kafir ini. Waj'al syarrahu fi nahrihi. Jadikanlah kejelekan itu di leher dia sendiri. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya, maka ini seperti ini boleh. Kenapa? Karena umum sifatnya. Ya, sifatnya apa? Umum. Kalau kita mendoakan secara umum seperti ini boleh. Ya. Misalkan Allahumma halikil kafaratal wal musyrikin. Ya. Nah. Boleh. Dan nanti akan dibawakan beberapa kisah oleh Syekh Muslim rahimahullah taala. Ala wajhul umum, secara umum. Dan ini boleh kan? Amma du'a bil halak li umumil kufar fa innahu mahallu nazar. Adapun mendoakan dengan kebinasaan secara merata bagi seluruh orang kafir, maka apa? Fa innahu mahallu nazar. Maka dalam pembahasan ini perlu diteliti kembali. Perlu adanya penelitian kembali. Walihada lam yad'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala quraisyin bil halak. Oleh karenanya Nabi SAW di sini tidak pernah mendoakan Quraisy dengan kebinasaan. Ya. Bal qala, tetapi yang dikatakan oleh Nabi apa? Allahumma 'alaika bihim. Ya Allah, aku serahkan mereka kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alha 'alaihim sinin ka sinin Yusuf. Ya Allah, jadikan pada mereka sini musim paceklik seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, pada zamannya atau pada kaumnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, wahada doa alaihim bitadiyat, dan ini merupakan doa keburukan bagi mereka bitadiyat dalam bentuk tadiyat, kesempitan. Dalam bentuk kesulitan bagi mereka. Wa tadyiq qad yakunu fi maslah min maslahatid dhalim. Karena tadyiq terkadang bisa menjadi kemaslahatan bagi orang yang berbuat dhalim. Kapan? Bisa bihaitsu yarji'u ila Allah an dhulmihi. Di mana orang yang dhalim itu dia akan kembali kepada Allah dari kedzaliman. Ya. Nah, terkadang demikian. Doa seperti ini bisa menjadi masalah bagi mereka. Fal muhim, maka yang muhim, yang terpenting, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna doa bil halak, bahwasanya mendoakan dengan kebinasaan, li jami'il kufar, bagi seluruh orang-orang kafir, indi taraddudun fi, aku masih ragu tentangnya, kata Syekh Muslimin, apa? Persoalan boleh tidaknya mendoakan kebinasaan bagi seluruh orang-orang kafir, aku dalam perkara ini masih ragu. Nah, demikian kata Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, walaupun Syekh terkenal dengan manhaj metode fikihnya yang lebih memilih kepada pendapat yang termudah bagi kaum muslimin, tetapi dalam urusan ini beliau hati-hati. Dalam urusan ini beliau hati-hati. Beliau katakan ini taraddud fi, saya masih ragu tentang masalah ini. Walaupun apa? Sebagian mereka berdalil dengan banyak kisah. Waqad yastadilu bi du'a Khubayb. Di mana sebagian dari mereka berdalil dengan doanya Khubayb Al-Ansari. Haizu qal, ketika Khubayb mengatakan Allahumma ahsihim adadan wa la tabqa minhum ahadan. Subhanallah. Kata Khubayb, doanya dalam sekali doanya Khubayb. Allahumma ahsihim adadan. Ya Allah, habiskan mereka semuanya seakar-akarnya. Wala tabqa minhum ahadan, dan jangan engkau sisakan dari mereka sedikit pun, satu orang pun. Subhanallah. Berarti apa ini? Kebinasaan semua. Untuk semua. Tetapi kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, ala jawaz zalik, doa ini dibenarkan, dibolehkan, dan bahkan terkabulkan doanya Khubayb Al-Ansari radhiyallahu anhu, terkabulkan. Kenapa? Li'annahu waqa'a fi ahdi Rasulullah SAW. Pertama, karena doa ini dipanjatkan oleh Khubayb Al-Ansari radhiyallahu anhu di masa Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin mengepung dan memenjarakan, menyawan beberapa dari pasukan musuh. Walianna al-amra waqa'a kama da'a. Dan ini dibolehkan kenapa? Pertama tadi terjadi di zaman Nabi alaihi wasallam. Kedua, karena apa yang didoakan oleh beliau waqa'a kama da'a, terjadi, dikabulkan oleh Allah tabaraka taala seperti yang beliau doakan. Subhanallah. Doanya wali min awliya ilahi tabaraka wa ta'ala. Doanya seorang wali dari wali-wali Allah tabaraka wa ta'ala. Ahsihim adadan, kepung mereka, tawan mereka, beberapa kelompok dari mereka. Wala tabqa minhum ahadan, maksudnya apa? Binasakan mereka semua, dan jangan engkau sisakan ya Allah satu orang pun dari mereka. Dan subhanallah, betul. Pasukan musuh ketika itu terkepung dan habis. Nah, habis, terbunuh. Sampai-sampai setelah ini Khubayb mendendangkan satu beberapa bait syair yang di situ menunjukkan apa? Khubayb tidak tahu berapa jiwa yang sudah beliau bunuh dari mereka. Satu orang bisa membunuh sekian banyak orang. Subhanallah. Dengan doanya apa? Berkat doanya Khubayb radhiyallahu anhu. Fa innahu ma baqiya minhu ahad ala ra'sil hawl. Karena tidak ada yang tersisa satu orang pun dari mereka, dari orang kafir ini, ala ra'sil hawl, sekejap, dalam satu kali serangan. Walam yunkirullah tabaraka wa ta'ala dari. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengingkari doa tersebut. Tentunya kalau mengingkari, Allah akan turunkan wahyu untuk menegurnya. Dan Rasulullah SAW pasti akan mengingkari. Wala angkarahun Nabi SAW, bahkan tidak pernah diingkari oleh Nabi SAW. Doanya Khubayb Al-Ansari ini, ya radhiyallahu anhu. Bal inna ijabatallahi du'a'ahu yadullu ala ridha'ahu. Subhanallah. Bahkan Allah kabulkan doanya Khubayb Al-Ansari ini menunjukkan atas keridhaannya kepada doa beliau. Wa iqrarihi, menunjukkan ikrarnya Allah tabaraka wa ta'ala alaih terhadapnya. Nah, kisah Khubayb ini ada dalam hadis Abu Hurairah yang dilewatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Fahada qad yadullu bihi ala jawazi du'a al-kufar bil halak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahada, maka kisah ini menunjukkan atas bolehnya mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir dengan kebinasaan. Lakin yahtaj ayyudhar fil kisah. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, lihat fikihnya Syekh Ibnu Utsaimin, akan tetapi perlu bagi kita untuk melihat kepada kisahnya. Kenapa? Faqad yakunu laha asbab khassah. Karena terkadang ada sebab-sebab yang khusus. La tata'atta fi kulli syai', yang tidak bisa diberikan pada segala sesuatunya, yang tidak bisa diberikan pada setiap kejadian. Summa, itu yang pertama. Kedua, summa inna Khubayban da'a bil halak li fi'atin mahsurah. Lihat fikirnya. Kedua alasannya, karena Khubayb radhiyallahu anhu beliau mendoakan dengan kebinasaan, li fi'atin mahsurah, terhadap satu kelompok yang terkepung, ya, yang sudah terkepung, minal kufar, dari orang-orang kafir. Berarti apa? La li jami'il kufar, bukan untuk seluruh orang kafir secara umum. Gitu ya. Nah, tetapi apa? Bagi yang terkepung saja di situ. Nah, ini berarti ini menunjukkan, kata Syekh Muslimin, apa? Berarti kita harus menempatkannya sesuai dengan kejadian ini. Harus menempatkannya sesuai dengan kejadian ini. Sama seperti pembahasan kemarin tentang apa? Tentang mayit yang bisa mendengar apa? Langkah dari pengiringnya, ya. Nah, apakah itu berarti umum? Apakah memang di saat itu saja mendengar? Nah, dan sudah dijelaskan ya, bahwasanya apa? Itu didengar oleh mayit di saat itu saja. Kenapa? Karena dia sedang ditanya. Gitu ya. Baik. Maka di sini, kenapa doanya Khubayb dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Karena ini li fi'atin mahsurah minal kufar. Bagi satu kelompok dari pasukan musuh yang terkepung. Ya, bukan untuk seluruh orang-orang kafir. Wa fihi aidan, tentang masalah ini juga ada dalil yang lain. In sahal hadis, jika sahih hadisnya. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari. Ya. Nah, setelah merujuk ke dalam Fathul Bari, hadis ini dihasankan. Okay. Apa kata beliau tentang doa'uhu ala Utbah ibn Abi Lahab? Doanya Nabi SAW kepada Utbah bin Abi Lahab. Yeah. Di mana Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, timpakan kepada dia dengan sebuah ujian melalui seekor anjing dari anjing-anjingmu, ya Allah. Lihat. Maka apa disebutkan dalam kisahnya di situ? Bisa merujuk kepada Fathul Bari. Maka Utbah bin Abi Lahab ini, ketika dia keluar ke negeri Syam, dia dibunuh oleh singa. Seekor singa mati akhirnya. Dan mati dia. Dibunuh oleh singa, seekor singa, dan mati sudah. Terkabulkan doanya Rasulullah SAW. Ya. Fihi dalil ala du'a bil halak. Berarti apa? di sini ada dalil mendoakan kebinasaan. Ya. Lakin hada ala syakhsin muayyan. Tetapi apa? Ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada seseorang tertentu. Ya. Kepada seseorang tertentu, bukan kepada seluruh orang-orang kafir. Begitu. Ya. Nah. La ala jami'il kufar. Bukan terhadap seluruh orang-orang kafir. Demikian. Baik. Sehingga dari sini faedah yang ke-10 atau masalah yang ke-10, pelajaran yang ke-10, al-ashirah la'nul mu'ayyan fil qunut. Dibenarkannya melaknat orang-orang tertentu di dalam qunut. Maksudnya di dalam qunut nazilah. Maka kata Syekh Nusaymin, wa hada gharib. Ini adalah pendapat yang aneh. Kata Syekh Nusaymin, apa? Ini pendapat yang aneh. Kenapa? Alasannya kata Syekh, fa in arada al-muallif rahimahullah ta'ala anna hada amrun waqa' summa nuhya anhu fala iskar. Kenapa ini dianggap aneh? Karena kalau yang diinginkan adalah ini sudah pernah terjadi, mendoakan orang tertentu, mendoakan laknat terhadap orang tertentu di dalam qunut, ini sudah pernah terjadi kemudian dilarang, maka yang seperti ini tidak ada iskal, kata Syekh Nusaymin. Kalau yang diinginkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah demikian, maka tidak ada iskal. Artinya tidak ada problem. Memang pernah dibolehkan, kemudian apa? Dilarang. Untuk mendoakan laknat bagi orang tertentu, gitu ya. Adapun mendoakan kebaikan bagi orang tertentu boleh dan tidak digugurkan hukumnya. Dan mendoakan orang kafir secara umum, maka ini boleh. Tapi kalau mendoakan laknat pada orang-orang tertentu dari orang kafir, maka ini adalah pendapat yang aneh. Baik. Sehingga kalau yang diinginkan oleh penulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasanya ini pernah terjadi di zaman apa Nabi SAW kemudian terlarang, maka ini tidak ada iskal, berarti masalahnya selesai. Tetapi wa in arada annahu yustafad min hadha jawaz la'nil mu'ayyan fil qunut abadan fa hadha fihi nazar. Ya. Tapi kalau seandainya dengan faedah ini yang diinginkan adalah bahwa perkara ini dibolehkan bagi kita untuk melaknat, mengutuk orang tertentu di dalam qunut selama-lamanya, maka ini yang perlu diteliti kembali. Fahada fihi nazar. Perlu ditinjau kembali. Kenapa? Di'anna Nabi SAW nuhya an dzalik. Karena Rasulullah SAW telah dilarang untuk yang demikian. Dengan apa? Dengan turunnya apa? Ayat laisa 'alaika min amri syai'. Nah. Ini. Sehingga apa? Dari sini menunjukkan bahwasanya itu dulunya pernah dibolehkan kemudian terlarang setelahnya. Maka yang tetap dibolehkan adalah mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin baik secara individu maupun secara umum, dan mendoakan kejelekan bagi orang-orang kafir secara umum, begitu, bukan dengan kebinasaan. Baik, bukan dengan kebinasaan. Nyatakan biadal qadar, cukup sampai sini insyaallah tabarak wa ta'ala pembahasan tentang qunut. Wa nasallahu sallallahu afiyah aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhan wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu.